Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang terakhir apa ya? Atau ini al-yaqin la yazul bisyak. Kaidah yang kedua ya. Hah? Kedua ya. Baik. Jadi halaman 4 nih. Kaidah yang kedua di antara 5 kaidah fikih terbesar yang disepakati oleh para fuqaha adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin sesuatu yang sifatnya yakin, keyakinan yang sudah diyakini, la yazulu saja gara-gara adanya syak atau keraguan-raguan. Jadi kalau seseorang sudah meyakini dalam hatinya akan ada atau tidak adanya sesuatu, ya keyakinan ini bisa keyakinan terhadap adanya sesuatu atau sebaliknya, diyakini tidak ada, maka gak bisa digeser hanya karena dia ragu-ragu. Adanya keraguan-raguan yang muncul kemudian setelah adanya keyakinan tadi. Jadi tetap yang dijadikan patokan adalah yang diyakini sebelumnya, dan dia harus beramal, bertindak, bersikap berdasarkan apa yang diyakini, bukan apa yang diragukan. Dalil dari kaidah ini salah satunya adalah hadisnya Abu Hurairah secara marfu. Marfu artinya apa? Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah menisbatkannya sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kalau seseorang di antara kalian sedang salat kemudian terasa sesuatu di perutnya, ada angin ya, atau ada sesuatu di perutnya, maka dia jangan keluar dari masjid, jangan dia memutus sholatnya keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Kentutnya dirinya, bukan kentutnya orang lain ya. Demikian juga yang dia dengar adalah kentut dirinya, bukan kentutnya orang lain. Maksudnya adalah sampai dia yakin sudah keluar kentut itu. Ya, kentut bisa juga dikiaskan kepada yang lain. Hadisnya muttafaq alaih. Dalil lainnya hadisnya Abu Sa'id secara marfu juga, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'a" فَلْيَطْرَحِ الشَّكْ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنْ. Rawahu Muslim. Kaitannya dengan meragukan jumlah rokaat sholat. Kalau kalian sedang sholat kemudian gak ngerti sudah berapa rokaat, apakah 3 ataukah 4? Sudah 3 atau sudah 4? Yang diragukan berapa di sini? 4. 3 yakin 3 atau 4? Kalau 2 atau 3 berarti yang diragukan 3-nya. Falyatrahu syak. Ya. Yang diragukan itu abaikan. Waliyabni ala mastayqan, dan hendaklah dia bersikap berdasarkan apa yang sudah diyakini. Anggap 2 rakaat atau anggap 3 rakaat. Kalau 2 atau 3 anggap 2. Kalau 3 atau 4 anggap 3. Tentunya ini berlaku pada sholat yang 3 rakaat ya, maghrib atau ya sholat maghrib misalnya 2 atau 3, anggap 2. Kalau sholat maghrib 3 atau 4, anggap berapa? Tidak boleh ada atau, sudah maksimal 3 itu. Baik. Jadi dari hadis-hadis ini bisa disimpulkan bahwasannya yang meragukan, yang tidak diyakini itu tidak usah diperhitungkan. Nah, sekarang boleh gak kita bertindak berdasarkan dzan, dugaan? Hah? Boleh gak? Jawabannya kalau ada dalilnya boleh. Kalau enggak ada, enggak boleh. Contohnya apa? Contohnya, kita terlahir di dunia, terlahir sebagai manusia yang bersalah ataukah tidak bersalah? Hukum asalnya nih, ketika kita dilahirkan, kita berbuat dosa, menanggung sesuatu ataukah tidak? Tidak, ya. Ketika ada seseorang mengklaim, misalnya Syafiq punya utang sama Ana 1 miliar, misal, berarti dia menghukumi dengan sesuatu yang sifatnya awalnya tidak ada. Dia diklaim memiliki tanggungan sebesar itu, ya enggak? Hukum asalnya dia bebas dari hutang. Taib. Ketika orang yang mengklaim ini bisa mendatangkan 2 orang saksi dan dua-duanya bersaksi benar kok Syafiq punya utang sama fulan 1 miliar, disumpah di pengadilan, disumpah mau, hakim akan memutuskan apa? Dia punya utang. Ada enggak Syafiq? Oh iya, tumben tim di sini, biasanya di sini. Tak cari-cari dari tadi. Nah, keputusan hakim ini apakah yakin ataukah dugaan? Ah, secara logika enggak yakin. Gimana mau meyakini? Mungkin enggak 2 orang saksi ini ngapusi sekongkol? Mungkin. Sangat mungkin. Tapi ketika dia adalah saksi-saksi yang adil dan sudah melalui proses sumpah di pengadilan, diterima kesaksiannya. Karena apa? Karena ada dalil. Ya, karena ada dalil terkait dengan masalah mal, itu saksinya 2 orang laki-laki. Termasuk utang piutang dalam surat Al-Baqarah yang ayatnya panjang banget itu loh. Ya kan? Fa illam yakuna rajulaini rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasy syuhada. Jadi rajulain, 2 orang laki-laki. Nah, kalau ada dalil, boleh kita beramal dengan dzan, dengan dugaan. Contoh lain. Antum di waktu melontar jumrah di musim haji misalnya. Kalau yang belum pernah haji mungkin enggak bisa bayangkan. Yang sudah pernah haji lah. Ketika mau melontar jumroh, ternyata berdesakan, nggak kelihatan itu bibir sumurnya, nggak kelihatan. Wes pokoknya Bismillah balang, set, kira-kira nyemplung ini. Sah enggak? Sah. Walaupun tidak yakin nyemplung, nggak kelihatan langsung nyemplung, tapi kalau sudah dikira-kira nyemplung, sah. Dan banyak juga aplikasi-aplikasi seperti tenggelamnya, terbitnya. Contoh, hukum asalnya, kalau kita belum masuk waktu maghrib, berarti kan kita masih berada di waktu siang. Waktu siang maksudnya, maghrib itu kan malam ya. Permulaan malam itu adalah maksudnya waktu maghrib. Permulaan siang adalah dengan terbit fajar. Tayyip, anggap aja ini kita belum maghrib, anggap aja ya. Yakin siang masih ada, ya kan? Tiba-tiba antum dengar muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih terang loh nih. Antum berubah gak keyakinannya? Berubah hanya dengan adzan seorang muadzin. Mungkin gak salah muadzinnya? Mungkin. Tapi secara syar'i, hukum asalnya muadzin itu adzan tepat waktu. Kalau tidak ada bukti muadzinnya ini ndelenger, ya. Ya. Sudah masuk waktu maghrib. Padahal hanya dengan azan satu orang. masih terang. Jadi ini adalah salah satu kasus di mana keyakinan itu digeser, bukan dengan keyakinan tapi dengan dugaan. Walaupun tidak sampai ke tingkat yakin, tapi ada dugaan yang berdasarkan dalil. Ketika itu seseorang mengamalkan sesuatu yang sifatnya dhon atau ghalabatul dhon. Ya. Demikian juga ketika seseorang berbuka, hukum asalnya siang masih ada, cuma dengar azan dirampungin puasanya, padahal itu sifatnya dhon, tapi karena ada dalil, ya ada dalil kita beramal. Demikian juga melanjutkan rumah tangga bagi suami istri yang sempat bertengkar, kemudian islah, sempat diislah dan optimis. Untuk bisa menegakkan aturan Allah, ada optimis, ada harapan. Yakin enggak? Yakin enggak? Tapi ada harapan. Masih ada harapan, maka ini boleh menjadi landasan untuk bersikap. Nanti bisa dicek di surat Al-Baqarah 230. Baik. Ada beberapa kaidah yang masuk ke dalam kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, ya. Sebagai pelengkap dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, karena kita enggak bisa mengamalkan kaidah ini secara mutlak begitu saja dalam semua kasus. Ada beberapa pengecualian, ada beberapa pembatasan. Nah, ini yang membatas-batasi adalah kaidah-kaidah turunannya ini. Di antaranya adalah al-aslu baqa'u ma kan 'ala ma kan. Hukum asalnya sesuatu yang telah ada sebelumnya tetaplah ada, tetap berlaku. Ya. Pada dasarnya yang telah ada sebelumnya tetap berlaku seperti itu. Contohnya orang sudah berwudu ragu, batal enggak ya? Hukum asalnya yang sebelum dia ragu apa? Dalam keadaan toharoh, dalam keadaan berwudu. Maka hukum asal ini kita berlakukan terus selagi tidak ada sesuatu yang merubahnya, yang menggantinya, yang diyakini itu benar-benar sudah beralih dari hukum asal tadi. Sebaliknya kalau kita yakin habis kencing barusan dari toilet, datang waktu sholat, kita ragu, tadi sudah wudu belum ya? Hukum asalnya belum wudu. Kita berlakukan, saya ingat persis saya keluar dari toilet habis kencing, tapi saya tidak tahu apakah setelah itu wudu atau belum. Hukum asalnya dalam keadaan berhadas, belum wudu. Al-asal bara'atu dhimmah. Ini juga kaidah turunan dari al-yaqin la yazulu bisyak. Hukum asalnya seseorang ini terbebas dari tanggungan. Lahir tidak bawa utang, tidak berbuat salah sama orang lain, ya, tidak menyakiti orang lain. Ini hukum asalnya. Tidak ngambil hartanya. Baik, hukum pada dasarnya seseorang tidak wajib menanggung sesuatu. Aplikasinya begini, contohnya di sini adalah saat terjadi perselisihan tentang kadar hutang. Misal A sama B berselisih. A bilang, saya cuma hutang sama kamu 1 juta. Dia mengakui A punya hutang terhadap B sebesar 1 juta. Tapi B bilang, enggak 1 juta, 1,5. Ya, enggak ada bukti, enggak ada saksi. Pendapat siapa yang dibenarkan di sini? A atau B? Hah? A mengakui dia punya utang 1 juta sama B. B menuntut, oh enggak, utangnya dia 1,5 juta. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Siapa yang dibenarkan di sini? Yang bilang A angkat tangan. Yang bilang B angkat tangan. Yang tidak punya pendapat angkat tangan. Hah? Enggak mudeng. Bingung. Pertanyaannya gampang. A mengaku punya utang sama B. Ya, utangnya berapa? Ana ingat ana punya utang, ana mengaku punya utang 1 juta rupiah. Benar B, utangnya 1 juta? Oh enggak, 1,5 juta. Masing-masing tidak punya bukti, enggak punya saksi. Siapa yang dibenarkan? A atau B? Enggak ada jawaban ketiga. Ya. A atau B? Yang milih A apa alasannya? Karena sudah yakin punya utang. Ya, B juga yakin, utangnya 1,5 juta. Sama sama punya utang dan diyakini oleh A yang minjem utang itu adalah. Tapi B juga yakin 1,5 juta utangnya, enggak 1 juta. Mau dikotong apa dikorting enggak mau dia. 500.000 juga duit tuh. Hukum asal tanggung. Ahsan. Hukum asalnya orang tidak menanggung. Yang selebihnya ini kan di luar hukum asal, dia sudah ngaku 1 juta. Selebih dia enggak akui, hukum asalnya dia berhutang apa enggak? Berhutang. Loh, hukum asalnya dia tidak berhutang. Enggak berhutang. Al-asal bara'atu dzimma. Hukum asalnya orang lahir ke dunia ini bawa utang? Enggak. Ketika dia mengalih 1 juta, ya itu saja. Yang lebihnya ini, hukum asalnya ada apa enggak? Karena enggak ada bukti, enggak ada saksi loh ya. Syaratnya ini, kalau ada bukti, maka kita lihat bukti ini mengarah ke siapa. Gitu. Contoh lain, jual beli barang. Yang satu mengklaim saya membeli 10 kodi. Penjualnya bilang, oh enggak, ente belinya 11 kodi, enggak 10 kodi. Enggak ada bukti, enggak ada saksi. Barangnya sudah habis misalnya. Pendapat siapa yang dibenarkan di sini? A mengakui 10 kodi yang saya beli. Dan saya hanya wajib bayar senilai 10 kodi. B bilang, enggak, ente ambilnya 11 kodi. Ente wajib bayar 11. Pendapat siapa? Kalau enggak ada bukti, enggak ada saksi, A. Karena hukum asalnya orang tidak menanggung apa-apa. Dia hanya menanggung sesuai dengan yang dia akui. Dan pengakuan itu adalah sayyidul adillah. Dalil yang paling kuat. Ngakui kok. Gak usah dimintai bukti saja, saya sudah ngaku 10. Lah lebihnya ini saya enggak mau akui. Ya dia hanya wajib bayar 10. Tanggungan dia. Kalau masalah hukum qadha', qadha' hukum dunia, itu berdasarkan bukti atau saksi. Kalau dia bohong, dia pintar bersilat lidah, hatta Rasulullah tidak akan menghukumi kecuali berdasarkan bukti atau saksi. Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Innakum takhtasimuna ilayya. Hadis Ummu Salamah fi sahih. Kalian sering memperkarakan masalah kalian kepadaku, mengadukan. Wa la'alla ba'dakum alhan bihujjatihi min ba'din fa aqdi 'ala nahwi ma asma'. Dan boleh jadi salah satu dari dua yang bersengketa ini lebih pandai berargumentasi daripada lawannya, sehingga aku memutuskan berdasarkan argumen yang aku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa inna ma qata'tu lahu qit'atan min nar. Kalau ternyata hasil vonisku ini adalah memenangkan orang yang salah, sehingga dia aku berikan sesuatu yang merupakan hak saudaranya karena dia yang menang dalam pengadilan, jangan diambil. Walaupun aku menangkan dalam pengadilan, dia tahu siapa yang benar siapa yang salah. Dia sendiri kan tahu. Kalau dia itu batil, dia kan tahu. Jangan diambil karena itu adalah nar. Jadi itu urusan akhirat nanti. Di dunia, makanya tadi itu orang bisa mengklaim fulan punya utang. Hadirkan dua orang saksi. Saksinya ngapusi semua. Saksinya yang tanggung jawab. Ini juga berlaku pada hukum kisos. Orang bersaksi, si fulan benar-benar saya melihat si fulan membunuh si fulan. Cuma ada dua orang saksi. Misalnya ya. Kemudian saksi ini disumpah dan hakim, dan ini enggak punya bukti yang dituduh ini. Dia tidak bisa menampik tuduhan itu, sehingga akhirnya dijatuhi hukuman kisos. Ya. Kalau ternyata kedua orang saksi ini sengaja berdusta, dia dikisos. Dan terbukti loh ya, dan terbukti dia ini berdusta dalam kesaksiannya sehingga menyebabkan orang yang tidak berdosa ini dibunuh, maka dia adalah pembunuh, menanggung dosa pembunuhan dan bisa dikisos balik. Tapi mekanismenya begitu. Jadi kalau bohong bagaimana, ya sudah. Sekarang suami marah sama istrinya, terus dia mengucapkan kata-kata dengan niat cerai. Tapi kata-katanya begini, pulang kamu ke rumah orang tuamu sana. Istrinya ngadu ke pengadilan, Pak Hakim, suami saya habis marah sama saya, kemudian dia bilang pulang kamu ke rumah orang tuamu. Saya gak tahu ini, dia niatnya menceraikan saya atau cuma ngusir saya. Dipanggil suaminya, Ta'al, fulan, kamu mengatakan begini-begini-begini, iya, apa niatmu? Wah, saya cuma ngusir kok. Padahal dia niatnya awalnya apa? Talak. Sumpah, demi Allah, kamu tidak punya niat talak? Oh, enggak. Hakim akan memutuskan berdasarkan sumpahnya dia. Tapi kalau dia bohong, dia yang nanggung dosa. Ya, dia yang nanggung dosa. Jatuh talak. Kalau talak satu masih bisa dirujuk. Kalau talak dua masih bisa. Kalau itu yang ketiga kali, dia niatkan jatuh talak tapi tidak ngaku, bisa dirujuk enggak? Enggak. Terus hubungan yang terjadi apa statusnya buat si laki-laki? Zina. Zina jatuhnya. Buat perempuan dia enggak tahu. Tapi buat laki-laki itu adalah zina. Karena enggak bisa dirujuk dengan cara seperti itu. Harus bain bainunah sughra atau bainunah kubra, afwan. Ya, dia harus dinikahi oleh laki-laki lain, digauli dan diceraikan oleh laki-laki yang kedua ini sampai habis masa iddahnya enggak dirujuk lagi tanpa ada kong kali kong. Tanpa ada skenario, ada kesepakatan di antara mereka. Kalau sampai ada kesepakatan, ya zahirnya dia menceraikan, benar-benar menceraikan, tapi karena ada kesepakatan itu tidak menjadikan halal untuk kembali ke suami yang pertama. Laki-laki yang kedua ini bahasa fikihnya at-taisul musta'ar. Isya'am Abdullah. Hah? Pejantan pinjeman. Iya, julukannya jelek banget itu, at-taisul musta'ar. Kambing tais itu kambing jantan pinjeman. Ya, buat ngawin-ngawin kan sudah. Baik. Isya ya. Yakin sudah isya. Hah? Yakin Rik? Nah, itu HP-nya settingan Jakarta bisa loh. Hah? Enggak. Yakin ente ya? Enggak. Aku dia. Baik, azin. Bismillah. Oh ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Jadi masalah al-asal bara'atul zimmah itu tadi aplikasinya adalah dalam masalah hutang misalnya ya. Baik hutangnya berupa uang atau hutangnya berupa barang. Hutang yang diakui dengan hutang yang diklaim. Kalau tidak ada bukti, enggak ada saksi, maka selisihnya itu hukum asalnya tidak ada. Ya, selisihnya hukum masalahnya tidak ada. Kaidah berikutnya yang termasuk turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak adalah al-aslu fil umuril 'aridhah al-'adam. Al-asl hukum apa namanya? Ini saya terjemahannya saya balik ya biar enak. Hal-hal yang akan terjadi kemudian hukum asalnya belum terjadi. Sesuatu yang sifatnya terjadinya kemudian, kalau tidak ada bukti itu sudah terjadi, ya berarti hukum asalnya belum terjadi. Contohnya masalah utang lagi. Ada orang mengaku dia punya utang sama Wahono misalnya. Berapa? 10 juta. Sudah dilunas atau belum? Yang ngakui punya utang ini mengklaim saya sudah pernah lunasi kok. Wahono bilang saya belum terima duitnya. Enggak, kamu belum pernah bayar. Enggak ada bukti, enggak ada saksi. Ucapan siapa yang dibenarkan di sini? Yang menanggung hutang atau ucapannya Wahono? Ah, misalnya Joko sama Wahono. Joko punya utang sama Wahono 10 juta. Mana Joko? Hah? Oh, lagi honeymoon. Ya wes. Kan Joko banyak, nah cuman itu. Jangan GR lah. Joko punya utang sama Wahono. Wahono juga enggak cuma ente loh, no. Ada banyak Wahono juga. Joko punya utang 10 juta sama Wahono. Joko ngaku sudah membayar. Wahono bilang enggak, belum bayar. Enggak ada bukti, enggak ada saksi bagi mereka berdua. Siapa yang dibenarkan di sini? Kenapa kok Wahono? Jangan nanti takut sama Wahono. Wahono masih takut sementara, dikeroyok habis dia. Kenapa? Apa yang belum terjadi? Pelunasan. Hutang dulu atau pelunasan dulu? Hutang dulu, pelunasan ke kemudian kan. Berarti kalau dia ngakuin saya utang ya, kemudian dia mengklaim saya sudah lunas dan tidak bisa membuktikan, tidak ada saksi, kemudian yang memberi hutang juga tidak mengakui klaim tersebut, tidak ada bukti, tidak ada saksi juga. Kalau ada bukti selesai, ya selesai. Siapa yang bawa bukti itu yang dimenangkan. Saksi juga begitu. Siapa yang membawa saksi itu yang dimenangkan. Ini tidak ada bukti, tidak ada saksi. Maka kita berlakukan kaidah ini. Al aslu fil umuril aridhah al adam. Ini juga turunan dari al yakin la yazul bisyak juga turunan ya. Hukum asalnya ya orang itu belum bayar utangnya. Kalau dia ngakui dia punya utang, kemudian dia mengklaim sudah melunasi dan klaimnya enggak diterima, enggak bisa membuktikan, hukum asalnya dia belum bayar. Gitu. Demikian juga min al-qawa'id al-mundarijah tahta hadhihi al-qa'idah al-aslu idhafatul hadith li aqrabi awqatih. Pada dasarnya suatu kejadian dikaitkan dengan waktunya yang terdekat. Suatu kejadian itu dinisbatkan, dikaitkan dengan waktunya yang terdekat. Contohnya orang yang melihat bekas mani di celana setelah dua kali tidur. Misal, orang tidur malam, bangun, kemudian dia sholat subuh. Habis sholat subuh, dia tidur lagi sampai masuk waktu duhur. Terus sholat duhur, ya, tidur berapa kali? Dua kali. Ketika dia habis sholat duhur, dia mau kencing, dia lihat, loh, kok ada bekas mani di celana saya? Ini bekas maninya sejak tadi malam ataukah tadi pagi baru keluar? Pagi apa malam? Kalau dia tidak ingat tidur malam maupun pagi itu dia mimpi apa enggak, enggak ingat kapan dia mimpi, ya, maka hukum asalnya keluarnya mani dikaitkan dengan yang paling dekat waktunya, ini tidur pagi. Apa sih emang konsekuensinya? Mana sholat yang harus diulang? Zuhur saja, ya. Tapi kalau dia yakin sejak tadi malam, dia harus ulangi sholat subuh dan sholat zuhur, ya. Itu aplikasinya, contohnya seperti itu. Demikian juga al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya boleh dimanfaatkan, halal untuk dipakai, digunakan, baik bersumber dari alam maupun hasil produk manusia. Itu hukum asal loh ya. Hukum asal ini bisa berubah enggak? Bisa. Tapi kalau ada dalil. Selagi tidak ada dalil, tidak ada alasan syar'i, hukum asalnya boleh. Contohnya pakai mic, pakai karpet, pakai meja, lampu, kipas angin, AC dan macam-macam ini. Hukum asalnya apa? Al-ibahah, mubah. Boleh. Yang mengklaim itu enggak boleh, dia harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya kok enggak boleh dipakai? Ya. Buah-buahan, tanaman-tanaman selain daging loh ya. Selain daging. Kalau daging ini hukum asalnya daging yang sudah jadi daging. Bukan binatangnya. Kalau binatangnya hukum asalnya mubah. alias dia boleh dimakan setelah melalui proses penyembelihan syar'i. Kalau emang dia bisa disembelih. Tapi kalau sudah jadi daging, beda hukumnya. Hukum asal daging haram. Kecuali kalau kita tahu dari mana sumbernya atau siapa yang memberikan daging itu. Tapi kalau binatangnya itu sendiri, hukum asalnya boleh dimakan. Tidak antum menemukan binatang aneh, spesies baru. Ini hukumnya apa ini makan ini? Al-asal al-ibaha. Menemukan jenis apa tumbuhan baru, jangan tanya dewan fatwa, mumet dewan fatwa yang ditanyain kayak gitu. Namanya pakai bahasa Latin ini itu, kitanya nggak paham ini apa ini. Al-asal al-ibaha, ya. Kok masalahnya boleh? Karena yang diharamkan itu terbatas sekali. Inna ma harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinzir wama uhilla lighairillahi bih, ditambah apa yang disebutkan dalam hadis. Enggak cuma itu loh ya. Jangan zahiri. Ya, enggak cuma itu, ada dalam hadis yang diharamkan juga ada. Jadi, kalau kita menemukan binatang tertentu dan tidak pernah ada binatang tersebut tidak pernah dibahas dalam hadis Nabi SAW maupun dalam Al-Quran ya, atau jenisnya juga gak pernah disebutkan. Kadang spesiesnya baru tapi jenisnya ada ya, seperti contohnya jenis ular itu kan banyak, spesiesnya kan banyak tapi jenisnya masuk jenis ular. Binatang buas bertaring, ya ada singa, harimau, leopard, cheetah, ya, serigala, ini semua masuk jenis binatang bertaring. Jadi kalau ketemu spesies, wah kok buas ya? Dia predator. Ya, memangsa dengan taringnya. Dan kita enggak menemukan dalil khusus terkait spesies ini masuk dalam keumuman. Ya. Nabi melarang an akli kulli dhinabin minas siba' yaftarisu bihi. Nabi melarang memakan setiap binatang buas bertaring. Binatang predator yang bertaring yang dia memangsa dengan taringnya. Hewan darat ya, bukan hewan laut. Kalau hewan laut lain lagi pembahasannya. Hiu itu taringnya Masya Allah banyak banget. Ya. Walaupun ada juga sih ulama yang mengharamkan hiu, ada, tapi rajihnya tidak haram. Buaya khilaf. Bagi yang menganggap itu hewan air, berasal berdasarkan keumuman hadis, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci. Dan bahar ini bukan harus laut loh ya, enggak, air yang jumlahnya banyak itu bahar dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab jumlahnya juga dibilang bahar, danau itu bahar, buhairah. Ya. Al-bahrul mayyit itu danau sebetulnya, bukan laut. Ya, al-bahru al-mayyit, laut mati itu loh. Tahu laut mati? Di mana laut mati? Di? Hah? Yordan, ya. Bekas desanya kaum Nabi Lut. Ya, faj'alna 'aliyaha safilaha, ditumplek sama Allah, dibalik. Jadi semacam lubang gitu ya, kemudian terisi oleh air sehingga menjadi danau. Danau dibilang bahar, al-bahrul mayyit atau buhairah. Al-muhim, Nabi SAW mengatakan air yang banyak jumlahnya itu suci dan bangkainya pun halal. Bangkainya aja halal, apalagi yang ditangkap hidup-hidup gitu loh. Jadi ada dua ta'aradzul usul, ada dua dalil yang sepintas bertentangan. Apakah dimenangkan taringnya atau dimenangkan lautnya gitu loh. Bagi yang memenangkan taringnya, dia menarik kepada hadis yang melarang memakan binatang bertaring. Bagi yang memenangkan enggak, ini yang dimaksud oleh Nabi bukan ikan tapi binatang darat, singa, serigala dan yang sejenisnya. Ya, berarti ini di luar pembahasan, enggak masuk ke situ. Jadi beda antara hukum asal sesuatu yang sudah menjadi daging dengan binatang aslinya. Kalau binatang aslinya al-asl al-ibahah. Ya. Walil apa namanya? Di surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan wa khalaqa lakum ma fil ardi alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, dialah Allah yang menciptakan buat kalian semua yang ada di bumi. Hukum asalnya semua apa yang Allah ciptakan di bumi ini adalah untuk kita manfaatkan. Ya. Selagi tidak ada dalil yang melarang, kembali kepada hukum asal. Karena buat apa diciptakan untuk kita, kita enggak boleh manfaatkan. Haram. Buat apa? Ini bertentangan dengan hikmah di balik penciptaan berbagai macam benda di muka bumi ini, makhluk di muka bumi ini. Taib, mungkin cukup dulu ya. Ada pertanyaan? Udah, komatnya kurang berapa menit? Satu menit lagi. Taib. Demikian juga alat-alat modern, kontel, ya, senjata-senjata, asalkan dipakai untuk pada tempatnya halal, ya, asalkan tidak disalahgunakan. Fungsi aslinya apa sih? Alat komunikasi ya untuk komunikasi, alat transportasi ya untuk transportasi. Boleh dipakai? Boleh. Tapi kalau disalahgunakan menjadi tidak boleh karena disalahgunakan, bukan karena alatnya itu sendiri, ya. Alat olahraga itu hukum asalnya boleh. Pakaian selagi tidak melanggar batasan syar'i boleh dipakai. Nah, ada pertanyaan? Boleh. Mengenai niat. Nah. Yang lalu kan dijelaskan mengenai segala masalah urusan kepada niatnya. Hmm? Segala urusan, segala perbuatan dengan niat. Jadi ketika dicontohkan mengenai lafal tanah untuk seorang suami, kenapa kalau ini sebetulnya lepas dari usulnya? Iya. Yeah. Nah, jadi memang itulah perlunya kita tahu al-qawa'idul mundarijah, kaedah-kaedah yang masuk ke dalam kaedah al-umur bimaqasidiha tadi. Ya, ini tidak berlaku mutlak. Enggak berlaku mutlak. Bahkan semua kaedah ini, lima-limanya ini ada pengecualian. Enggak ada kaedah di dunia ini, di dunia loh ya, melainkan pasti ada pengecualiannya. Matahari terbit dari barat, kaidah. Ada pengecualian enggak? Ada pengecualian. Selagi dia terjadi di dunia, maka itu dikecualikan sampai kiamat aja dia berlaku. Menjelang kiamat terbit dari timur. Ya. Hah? Kembali. Sudah capek maklum. Hukum asalnya matahari terbit dari timur, menjelang kiamat terbit dari barat. Semualah, semua yang terjadi ini, pergerakan benda-benda langit ini kaidah. Kan mengikuti sistem yang rapi terus begitu. Tapi pada titik tertentu Allah akan rubah itu semua. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Pada hari Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain bentuknya. Langit pun diganti, digulung sama Allah. Ya. As-samawati matwiyatun bi yamini. Ya, wal ardu qabdhatuhu yaumal qiyamah. Bumi dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan, loh, jaraknya sekarang konon ya, belum bicara boleh enggak, 150 juta kilometer. Didekatkan 1 mil. Kaidahnya enggak berlaku pada hari itu. Ya. Manusia di hari kiamat nanti dibangkitkan di sebuah bumi tempat yang datar semua, enggak ada yang tinggi, enggak ada yang rendah. Bukan bumi yang kita kenal. Walhasil kaedah-kaedah semua, ada kaedah di dunia ini bisa dikecualikan. Ya, paling tidak dikecualikannya ketika kiamat, selesai itu kaedah, enggak berlaku lagi. Ya. Taubat Hukum asalnya Allah menerima taubat. Ada pengecualian enggak? Ada. Kapan? Kalau sudah di sini nyawanya atau matahari terbit dari barat. Nah, jadi termasuk itu pengecualian. Untuk talak yang sudah dilafadzkan terang-terangan, niat tidak diperhitungkan lagi. Sudah terang-terangan. Tapi kalau kinayah, sindiran, niat menentukan. Ada juga amalan dilakukan tidak diniati dapat pahala. Ada, ini juga pengecualian. Ya, contohnya orang dikirimi pahala sama orang lain, sudah mut, sudah meninggal dunia, gimana dia mau berniat? Tapi ada orang lain sedekah, ya Allah saya niatkan pahalanya buat si fulan, dapat pahala dia. Ya, dengan amalnya orang lain, ini pengecualian. Pengecualian. Orang nanam pohon, dia tidak pernah meniatkan pohon ini akan tumbuh besar, rindang, berbuah, atau mungkin tidak berbuah, tapi dimakan oleh burung, dipakai berteduh oleh manusia. Tidak pernah sampai sejauh itu dia mikirkan. Tapi seandainya itu terjadi, Allah kasih pahala. Ini pengecualian. Pengecualian. Jadi ada pengecualian-pengecualian. Tapi kalau tidak tahu dalilnya, kembalikan ke hukum asal. Baik. Nah. Al-asya' wal-a'yan. Al-a'yan jama'ain. Ain itu sesuatu yang ada wujudnya, benda gitu ya. Wallahi, apa ya, misalnya ya, al-asya' itu sesuatu yang abstrak, tidak ada wujud khusus, wujud nyata. Olahraga. Olahraga itu antum bisa wujudkan sebelum terjadi enggak? Enggak bisa kan? Ditanya tentang hukum olahraga kasti. Ada bentuknya enggak olahraga kasti itu, bentuk anunya? Kan isinya orang sini, nah itu namanya olahraga itu. Tapi hukum makan cendol. Cendol itu ain, ada zatnya. Tapi kalau olahraga ini enggak ada zatnya. Itu adalah kumpulan aktivitas tertentu, ya. Dia hukum software. Kelihatan toh software itu kayak apa? Hadza syai. Laisa bi'ain, lakinnahu syai. Software, hukum, apalagi peraturan lalu lintas. Kalau hijau jalan, merah berhenti, kuning Pak, ayo ngegas. Tergantung yang naik. Kalau itu yang suka konvoy-konvoy itu, dia enggak kenal merah. Ijo. Jadi jalan pelan, ngebut, itu enggak kenalnya. Kalau merah jalannya pelan, kuning rodok digas, ijo gaspol. Katanya begitu. Baik, ala kulli hal, jadi kalau syai itu sesuatu yang tidak ada wujudnya secara real. Tapi kalau ain, sesuatu yang ada wujudnya secara real. Paham enggak antum maksudnya ya? Nah. Harus bertanya enggak? Enggak. Wes. Sudah berarti kita cukupkan dulu, kita lanjut nanti pada kaidah-kaidah